Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني دينا أعزكم الله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita masih mendapatkan berbagai nikmat darinya, terutama adalah nikmatul iman wal Islam. Mudah-mudahan kita tetap akan bisa istiqamah di atas iman ini sampai akhir hayat kita semuanya. Pada pertemuan yang lalu kita menyinggung tentang di antara asbab untuk kita bisa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga kemaslahatan dunianya dan juga dijaga kemaslahatan akhiratnya. Kemarin kita sampaikan di antara upaya kita untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan darinya dari berbagai macam musibah, petaka adalah dengan amal saleh. Dengan kita memperbanyak amal saleh. Tetapi jangan dipahami bahwa kita beramal itu karena semata-mata mengharapkan penjagaan dalam bentuk fisik, dalam bentuk nikmat duniawi semata-mata. Tidak demikian, tetapi kita beramal soleh adalah karena kita punya kewajiban menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita terpanggil oleh kewajiban untuk beribadah hanya kepadanya. Tetapi Allah ternyata menjanjikan kepada orang-orang yang banyak beramal soleh akan mendapatkan dua kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhiratnya. Jadi dua-duanya akan mendapatkan kemaslahatan, kemaslahatan duniawiyah dan masalah ukhrawiyah. Ini orang yang banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, supaya kita bisa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dilindungi olehnya dari berbagai macam musibah adalah kita harus berusaha untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan kepadanya. Apalagi kesyirikan, kemaksiatan saja kita berupaya untuk meninggalkannya, supaya kita di satu sisi akan terselamatkan dari dosa-dosa yang akan menyebabkan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, di yaumil akhirah kelak. Juga ada faedah dunyawiyah. Ada faedah dunyawiyah. Ialah kita akan bisa mendapatkan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala pula, azab yang tidak ada di dunia. Kemarin dulu kita telah sampaikan bahwa kalau ada musibah yang menimpa kepada satu umat, kepada satu kaum, kadang-kadang itu adalah bentuknya ujian, kadang-kadang itu adalah bentuk azab. Ya. Yang kita singgung adalah yang kedua, bahwa musibah itu bisa dalam bentuk azab. Azab itu bisa datang karena apa? Karena kedurhakan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena maka singkat ana Imam Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau ketika menjelaskan surat Al-A'raf ayat 85. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang dimaksud wa la tufsidu fil ardi, kalian jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini bi amalil ma'asi, dengan amal kemaksiatan. Jadi berbuat kerusakan di bumi tidak semata-mata dimaksudkan hutan ditebang menjadi gundul masalah, ya, kemudian tanah kemudian dibor selebar-lebar sedalam-dalamnya yang menimbulkan kerusakan pada lingkungannya, tidak itu. Tetapi kemaksiatan-kemaksiatan itu justru yang lebih berbahaya. Ya. Karena dalam ayat ini Allah menyatakan wala tufsidu fil ardi ay bi amalil ma'asi, dengan amal kemaksiatan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau di antaranya menjelaskan ketika menjelaskan ayat tadi dhaharul fasadu fil bahri wal bar fil bari wal bahr, beliau rahimahullah menyatakan bi anna naqsa fi az-zuru' was-samar bi sababil ma'asi. Kata beliau rahimahullah mengatakan bahwa munculnya kerusakan di bumi dan di darat, di laut, ya, maksudnya adalah apa? Di antaranya dengan berkurangnya tanaman, tanaman pada mati, kekeringan misalan, wasamar buah-buahan kering tidak berbuah, itu bisa babil ma'asi, disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi umpamanya ada orang menanam padi, kemudian rusak dimakan tikus, tidak panen sama sekali. Itu transaksinya tidak karena mungkin karena nanamnya padi tidak bareng, ya. Sehingga kemudian banyak tikus menyerang, banyak hama menyerang. Atau mungkin karena faktor yang lain. Kalau atau mungkin karena apa, tidak ada gerakan untuk pemberantasan tikus masalah, sehingga tanaman rusak sama sekali tidak panen. Maksudnya introspeksi. Mungkin selama ini banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahuwataala. Ketika panen tidak zakat masalah, tidak infak, tidak sedekah, tidak zakat. Bisa jadi seperti itu atau faktor yang lain. Ya. Yang jelas Imam Ibnu Katsir demikian bahwa berkurangnya apa namanya buah-buahan atau mungkin tidak panen dari buah-buahan yang ada atau tanaman-tanaman yang ada itu bisa babil ma'asi. Bisa babil ma'asi disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau kemudian mengutip ucapan Imam Abu Aliyah rahimahullah, man asallaha fil ardi faqad afsada fil ardi. Lianna salahal ardi fis samai bit ta'ati. Lianna salahal ardi was samai bit ta'ati. Berkata Imam Abu Aliyah rahimahullah yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, man asallaha fil ardi, barang siapa yang bermaksiat di bumi, barang siapa yang bermaksiat di bumi ini, faqad afsada fil ardi, maka sungguh ia telah berbuat kerusakan di bumi. Ini. Jadi kata beliau rahimahullah, man asallah fil ardi, barang siapa yang bermaksiat di muka bumi ini, faqad afsada fil ardi, maka sungguh ia telah berbuat kerusakan di bumi. Lianna salahal ardi, sebab baiknya bumi, wassama baiknya langit, itu adalah bitta'ati, dengan ketaatan. Jadi baiknya bumi bunyi menjadi baik, menjadi subur, tanam-tanaman itu banyak berbuah dan sebagainya adalah apa? Bitta'ah. Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ucapan Imam Abdul Aliyah. Kemudian beliau kemudian menyatakan waqala, "Wida turikatil ma'asi kana sababun fi min husulil barakati minas sama'i wal ardi." ولهذا ثبت في صحيحين أن الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. Kemudian beliau rahimahullah Imam Abu Aliyah, وإذا تركت المعصي هذا مخصوص إمام نكثير رحمه الله. Wa idza turikatil ma'asi, ketika kemaksiatan-kemaksiatan telah ditinggalkan. Ketika kemaksiatan-kemaksiatan telah ditinggalkan, tentunya adalah oleh manusia. Karena sababan fi husulil barakati minas sama'i wal ardi. Karena sababan, itu adalah menjadi sebab. Menjadi sebab min husul barakat, meraihnya barakah yang banyak, minas sama wal ard, dari langit dan bumi. Ya. Walihada sabata fi sahihain, oleh karena inilah telah sabit dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan annal fajir, bahwa orang yang fajir, orang yang banyak berbuat dosa, orang yang banyak berbuat kemaksiatan, idza mata, ketika telah mati yastarihu minhul ibad, maka menjadi yastarih. Apa yastarih? Mana asal istirahat. Jadi menjadi tenanglah hidupnya. Siapa? Al-ibad, para hamba. Jadi ketika ada orang ya ahlul ma'asi meninggal, maka para hamba ini banyak merasa tenang hidupnya. Tidak banyak diganggu, hartanya tidak diganggu, kehormatannya tidak diganggu, dan lain sebagainya. Tenang. Yastarih minhu man al-ibad. Ya. Wal bilad, dan juga negeri juga merasa tenang, yastarih, merasa aman, istirahat. Ya. Wasyajar, tidak hanya itu, ternyata pohon-pohonan juga demikian. Tidak dirusak. Ya. Oleh karena inilah telah sabit, telah dijelaskan di dalam hadis Bukhari Muslim, annal fajir, tadi sudah ya, kembali lagi, bahwa orang yang fajir, orang yang banyak berbuat kemaksiatan, ketika telah mati, yastarihu minul ibad wal bilad wasyajar waddawab, dan juga binatang-binatang. Jadi saya ulang dalam hadis, matan hadisnya, annal fajir, bahwa orang yang banyak berbuat kemaksiatan, orang yang fujur, orang yang fajir, idza mata, ketika telah mati, yastarihu minhu al-ibad, para hamba menjadi tenang. Wal bilad, juga negeri, negara jadi aman. Wasyajar, pohon-pohonan juga demikian, tidak banyak dirusak. Wadawab, dan juga binatang, jadi merasa aman. Maka sebagai kunci untuk kita bisa mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia, di antaranya adalah dengan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kemaksiatan. Ya. Itu dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kembali kepada penjelasan Imam Nasir As-Sadi juga. Wala tusitu bil ardi ay bi amalil ma'asi. Kalian jalah berbuat kerusakan di bumi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ba'da islahnya, setelah Allah memperbaiki bumi. Apa yang maksud ba'da islahnya? Ay bi ta'at. Dengan amal ketaatan. Jadi dulu dunia ini rusak, hancur. Ya. Karena apa? Kedurakan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, mereka banyak taat, maka bumi menjadi damai. Kenapa? Dijelaskan dalam tafsir beliau, fa innal ma'asiya tufsidul akhlaqa wal a'mala wal arzaqa wa ahwala dunya wal akhirah kama la ta'at tuslihu biha al akhlaq wal a'mal wal arzaq wa ahwala dunya wal akhirah. Kemudian dijelaskan dalam tafsirnya, fa innal ma'asiya, sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan itu tufsidul akhlak, merusak akhlak. Ya. Jadi kalau orang banyak bermaksiat, akhlaknya rusak. Ya. Bisa melihatlah orang yang biasa minum, orang yang biasa mencuri, orang yang biasa maksiat-maksiat yang lain, udah akhlaknya rusak. Rusak karena perbuatan itu juga punya pengaruh pada perbuatan atau sifat yang lain. Ya. Orang yang minum jadi keras, orang yang minum jadi apa, mudah marah, orang yang minum sudah perasaan kemana usahanya semakin hilang. Nah, semuanya demikian. Ya, tufsidul akhlak, merusak akhlak. Wala amal, merusak amal. Amalannya jadi rusak. Amal ketaatan banyak ditinggalkan, kemaksiatan banyak dikerjakan. Wala arzak, ternyata juga merusak rizki. Wallah alam, maksudnya niscaya seperti yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah dalam Al-Jawabul Kafi, bahwa yang namanya ketaatan itu adalah yang akan banyak mendatangkan rezak, rizki min Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, kemaksiatan itu adalah sebagai apa? Sebagai pangkal kefakiran. Ya. Itu di antaranya. Tapi kita kembali ingatkan, kita beramal tidak karena itu tadi, Pak. Semata-mata untuk mendapatkan rezeki, tidak demikian. Itu datang karena menyertai ketaatan. Ya. Yang diharapkan dalam beramal ya tetap pahala Allah SWT. Dunianya itu adalah sebagai apa namanya, hal yang otomatis. Mungkin kata orang Jawa, barang siapa yang nanam rumput, padi enggak akan tumbuh. Tapi kalau nanam padi, rumput otomatis akan tumbuh sendiri. Tanpa ditanam rumput, sudah otomatis menyertainya. Artinya orang yang mencari akhirat, dunia otomatis akan dapat. Jadi yang kita dapatkan, yang kita harapkan dalam beramal adalah apa? Adalah as-sawab min Allah Subhanahu wa taala. Mahal Allah Subhanahu wa taala, ridwannya, itu yang kita harapkan. Tapi bila kita banyak beramal soleh, ternyata kemaslahatan dunia otomatis akan menyertainya. Sebab penjelasan ulama demikian. Fa innal ma'asi tufsidul akhlaq wal amala wal razak wa hawara dunya wal akhirah. Bahkan keadaan dunia akhirat jadi rusak. Dengan apa? Kemaksiatan-kemaksiatan. Kama anna ta'at, sebaliknya, anna ta'at, ketaatan-ketaatan itu, tuslihu biha ahwal, tuslihu biha ahl akhlaq wal amala wal razak wa ahwala dunya wal akhirah. Sebaliknya, bahwa ketaatan itu akan memperbaiki akhlak seseorang. Wal amal, amalnya. Wal arzak, rizkinya. Wa ahwala dunya wal akhirah, dan keadaan dunia dan akhirat. Ya. Ini dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab Allah timpakan kepada manusia di antara karena apa? Karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait dengan wabah ini, Rasul sallallahu dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam tadhhar fahishatun fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafim ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslahimul ladina madaw." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lam tadhhar fahishah." Tidaklah muncul kekejian, kemungkaran, fahishah, perbuatan keji. Fi qaumin qattu, pada satu kaum sama sekali. Hatta yu'linu biha, sampai mereka terang-terangan dalam perbuatan tersebut. Hatta yu'linu biha, sampai mereka terang-terangan dalam berbuat fahishah, berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan. Illa fasha fihi mutaun, melainkan pasti akan tersebar. Apa yang tersebar di tengah-tengah mereka? At-ta'un, wabah. Wabah. Walau jaha, kelaparan. Allati lam takun madat fi aslihim, yang itu belum pernah terjadi pada generasi dahulu, pada generasi sebelumnya. Mungkin seperti corona juga zaman dulu tidak terjadi, belum terjadi, sekarang terjadi. Allati lam madat, yang mereka-mereka hidup sebelumnya. Allati lam madat, yang atau kaum yang hidup pada masa yang lampau. Seulang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Lam tadhhar fahisyah." Tidaklah muncul suatu fahisyah, kekejian, kemungkaran. Fi qaumin qattu, pada satu kaum. Qattu sama sekali. Hatta yu'linu biha, sampai kemudian mereka terang-terangan dalam berbuat fahisyah, kekejian itu. Illa fasha, melainkan pasti kemudian tersebarlah fihim, di tengah-tengah mereka apa? At-ta'un. Apa ta'un, Pak? Wabah bahasa kita. Penyakit yang merata, merajalela. Tidak hanya itu, wal auja, kemudian kelaparan juga terjadi di tengah-tengah mereka. Allati lam takun madat fi aslihimul ladina madau, yang itu belum pernah terjadi pada kaum-kaum sebelumnya. Jadi sebabnya munculnya at-ta'un, wabah, karena apa? Fahisyah telah tersebar. Mereka banyak terang-terangan berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Kalau kita melihat di negeri ini, kelihatannya banyak sekali orang-orang yang berbuat kemaksiatan terang-terangan. Dilokalisir, kadang-kadang direncanakan, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau demikian, untuk kita bisa terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah kita kemudian di samping yang pertama kemarin amal soleh, kemudian otomatis kemaksiatan harus juga ditinggalkan. Ketika Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan tentang ukubat, siksa pada badan manusia di dunia, maksudnya ketika belum jelas tentang ukubat, apa ukubat? Siksa, azab yang menimpa pada badan manusia, dilihat dari satu sisi itu na'am. Kata beliau mengatakan, "Wallati 'alal abdan aidan tu'anu'ani." Dan ukubat, siksa-siksa yang Allah timpakan kepada badan manusia juga ada dua macam. Kalau kalian dulu ngaji apa? Ad-da'wa, selesai enggak, Pak? Sampai mana? Saya dengar di sini baca. Tapi ini udah agak ke belakang. Kata beliau, jadi ukubat berbagai macam siksa yang menimpa pada badan manusia, dilihat dari sisi, dilihat dari satu sisi juga, juga ada dua macam nau'an. Fi dunya wa na'un fil akhirah. Yang pertama di dunia, wa na'un bil akhirah. Yang kedua di akhirat. Wa shiddatuha wa dawamuha bihasabi mafasidi ma rattaba 'alaihi fi shiddah wal hiffah. Kemudian kata beliau, jadi seulang, jadi hukubat berbagai macam siksa yang menimpa pada badan manusia itu ada dua macam, dilihat dari satu sisi, ya. Yang pertama hukubat di dunia, berbagai macam siksa di dunia. Yang kedua adalah fil akhirah, di akhirat. Kemudian wasyiddatuha wa dawamuha, akan besar tidaknya adab itu, siksa itu yang menimpa. Wa dawamuha, kemudian dawamnya, berlangsungnya, lamanya waktu ditimpakannya musibah itu, bihasabi mafasidi ma rattaba 'alaihi fi syiddah wal hifdh, tergantung kerusakan yang dilakukan, besar kecilnya kerusakan yang ditimbulkan oleh orang tadi. Ya. Orang semakin banyak kerusakannya, semakin besar tingkat kerusakannya, maka akibatnya, siksanya akan tambah besar. Semakin kecil, semakin kecil. Ini kata beliau. Silakan kalian buka dalam kitab beliau. Ketika menjelaskan tentang atharul ma'asi, ketika menjelaskan pengaruh kemaksiatan, dampak negatif dari kemaksiatan. Falaisa fid dunya wal akhirah syarrun aslan. Di dunia dan di akhirat sebenarnya tidak ada kejelekan sama sekali. Illa dhunub wa uqubatuha. Kecuali dosa-dosa dan akibatnya, atau siksa sebagai akibat. Ya. Jadi seulang, falaisa fil fid dunya wal akhirah syarrun, maka tidaklah ada di dunia di akhirat syarrun aslan, tidak ada kejelekan sama sekali. Jadi di dunia pada dasarnya dan juga di akhirat tidak ada kejelekan sama sekali. Tidak ada kejelekan sama sekali illal dhunub wa aqubatuha, kecuali dosa-dosa dan akibat-akibatnya, atau ada adab yang ditimbulkan olehnya. Fasyar ismun dzalika kulli, maka yang nama syar adalah merupakan nama untuk keduanya, untuk dunub wa aqubatuha, dosa-dosa dan akibat-akibat adab yang ditimbulkannya. Semua disebut syar, keburukan. Wasluhu min syari nafas. Asal keburukan itu dari apa? Min syari nafas. Dari keburukan jiwa seseorang. Asal itu semuanya, asal keburukan, ya, pada seorang itu adalah apa? Baik keburukan karena dosa-dosa, keburukan karena adab yang ditimbulkan olehnya, berasal dari syarun nafas, kejelekan jiwa. Wasayyatil amal, dan kemudian jeleknya amal, jeleknya jiwa dan amal. Wa umal aslani alladani kana nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idu minha fi khutbatihi biqaulihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Ya. Nih kalian Allah alam paham belum makna ini, ya. Makna doa yang sering kita ucapkan dalam khutbah atau di kesempatan yang lain. Oleh karena itulah maka Nabi SAW berlindung dari keburukan ini, ya, di dalam khutbahnya. Apa kata beliau? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla min syururi anfusina, dari kejelekan amal-amal kita, wa sayyiati amalina, dan kejelekan amal perbuatan kita. min syururi anfusina, dari kejelekan jiwa kita. Kejelekan jiwa-jiwa kita, diri kita, wa min sayyiati amalina, dan dari kejelekan amal-amal kita. Ini hadis hasan. Ya. Ya Tirmidzi, Imam Ahmad. Nah, kemudian kata beliau, mungkin terkait dengan penjelasan yang kita sampaikan, wa sayyi'atul amal min syururi nafs, maka kejelekan amal min syururi nafsi, termasuk kejelekan jiwa. Ya. Fa'ada syar kulluhu ila syarri nafs, maka kejelekan semuanya kembali kepada syarru nafs, kejelekan jiwa. Jeleknya amal karena apa? Dari jiwa yang jelek. Jiwa yang jelek. Fa inna sayyi'atil amal min furu'ihi wa thamaratihi. Sesungguhnya kejelekan amal dan cabang adalah min furu'ihi, termasuk cabang dari kejelekan jiwa. Ya, dan buah dari kejelekan jiwa itu tadi. Ulama berselisih pendapat pada kalimat min sayyi'ati amalina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan amal-amal kita. Yang dimaksud min amalina, amalina itu apakah maksudnya adalah asayi min amalina, kejelekan dari amal kita? Maksudnya fayakum min babi idofatin nau ila jinsih, maka itu termasuk bab apa idofatin nau, menyandarkan satu jenis apa satu macam satu sifat kepada jenisnya. Kalau bahasa lain, itu adalah menyandarkan sifat kepada mausufnya. Sayyiati amalina. Tersebutnya Bapak, amal-amal kita yang jelek. Amal-amal yang jelek. Jenisnya. Jadi itu termasuk susunan kalimat, idhofatul apa, as-sifah ilal mausuf. Menyandarkan sifat kepada yang disifati. Seperti kalimat apa Pak? Dinul haq. Itu penyandaran apa Pak? Agama yang hak. Bukan agamanya miliknya hak, tapi itu menyandarkan mausuf kepada sifatnya kalau itu. Tapi kalau ini dibalik. Ya. Jadi ini maksud min syari amalina, itu apakah maksudnya dari kejelekan, dari amal-amal yang jelek, ya. Atau yang dimaksudkan dengan apa? Waqila ma'nahu min uqubatiha, dikatakan arti min syari amalina adalah apa? Min sayyati amalina adalah min uqubatiha. Kita berlindung dari akibat adab yang disebabkan karena amal-amal tadi. Dan maknanya bagaimana? Maknanya meliputi keduanya. Min syarri apa min sayyiati amalina adalah kita berlindung kepada Allah dari amal-amal yang jelek dan juga dari akibat dari amal-amal yang jelek tadi, itu dengan menyebabkan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari itu semuanya. Nah, ternyata amal as-sayyiat punya akibat. Punya akibat. Ulama menjelaskan akibatnya bisa di dunia dan di akhirat. Bisa bahkan dua-duanya. Bisa dua-duanya. Orang yang tidak bertobat di kejelekan di dunia, bisa mendapat kejelekan dunia dan otomatis akhiratnya. Ya. Ini. Karena maka kembali kepada penjelasan karena waktu sudah menjelang isya, bahwa di antara upaya untuk kita bisa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kemarin kita sampaikan, kita banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan akan mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Tapi saya tekankan, saya ingatkan, jangan sampai kita kemudian beramal demi meraih kemaslahatan dunia semata-mata. Jangan salah paham itu ya. Maksudnya apa? Kita berpuasa supaya apa? Supaya sehat. Nah, ya. Karena ada hadis yang dilemahkan kalau enggak salah hadisnya itu. Sumu tasihu, kalian berpuasa, berpuasalah, tasihu pasti kalian sehat. Maka puasa untuk apa? Kesehatan. Kan salah Pak, kalau kita berpuasa hanya untuk memberi kesehatan dunia karena lagi kegemukan, wah puasalah men sehat. Jadi pahalanya cuma Pak, ya paling-paling kesehatan di dunia. Nah itu salah kalau semua itu. Jadi kita berpuasa karena apa? Untuk beribadah meraih pahala Allah SWT. Ada kesehatan, ada satu yang menyertainya secara otomatis. Kan Allah ternyata berkehendak seperti itu. Sebab amal kebaikan punya faedah adanya kebaikan di dunia. Ya. Tapi kalau hadis tadi tidak jadi sandaran Pak. Tapi secara makna kenyataannya memang kemudian banyak orang lewat puasa jadi sehat. Ya. Ternyata tidak hanya kesehatan dalam bentuk fisik saja Pak. Tapi kesehatan mental juga ternyata bisa terjadi seperti kita pernah dulu pernah baca buku psikologi ya. Kita hanya dengan penyembuhan orang gila, orang stres, gila di Soviet zaman dulu. Anehnya apa? Terapinya dan puasa 30 hari. Anehnya. Saya dengar juga di Amerika katanya terjadi seperti itu. Allah Allah. Tetapi kita dalam beramal puasa masalah atau siam ya tidak semata-mata itu. Kita adalah dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi kita tegakkan supaya jangan salah paham bahwa kita untuk mendapatkan penjagaan Allah SWT kita dengan amal soleh. Ya. Tetapi kita ingatkan kita dalam beramal soleh jangan karena semata-mata mengharapkan penjagaan dunia. Tapi yang lebih besar lagi adalah apa? Kita dapat pahala, dapat keriduannya dan mendapat pahala Allah SWT dan insya Allah akan mendapatkan jannahnya. Itu yang kita harapkan. Adapun kemaslahatan dunia itu adalah sesuatu yang menyertainya. Demikian pula sebenarnya ketika teman ketika meninggal kemaksiatan cukup demikian karena taat. Meninggal kemaksiatan karena taat jadi ibadah. Kalau orang masalah meninggalkan rokok karena apa? Dokter sudah melarang saya merokok karena bapak paru-paru sudah mulai pada keropos masalah umumnya. Maka tidak rokok. Ya, jadi kalau dia tidak rokok karena faktor paru-parunya yang sudah mulai rusak masalah, ya enggak dapat pahala. Jadi kalian-kalian ini setelah tidak tinggal rokok jangan karena alasan kesehatan saja. Karena dokter itu sudah melarang umumnya. Atau yang lain, ya enggak begitu. Karena apa? Karena ini menurut ulama diharamkan. Diharamkan. Karena kita tinggalkan karena untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla atau kepada Rasulnya. Itu jadi ibadah. Jadi ketaatan kan dua. Taat untuk menunaikan perintah, taat untuk meninggalkan larangan. Ketika kedua-duanya dibangun di atas ilmu, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka akan dapat pahala di Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai kita meninggal kemaksiatan semata-mata untuk mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala di dunia, tidak hanya itu. Tapi lebih jauh lagi adalah dalam mereka mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib taat kepadanya untuk menunaikan perintah, dan kita wajib taat kepadanya untuk meninggalkan berbagai hal yang dilarang. Itu saja sementara yang kita sampaikan, insyaallah kita sambung lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.